curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Curanmor, ke menghadirkan parodi iklan. Intine kurunggo glepean. Ayo bae. Dari bun, jangan ada capean bun, gak apa bun. Spesial banget bul kadani bun, karena mereka aja tolan baik kayak gue ingin emera kadani. Apa kau undang-undangnya kok? Bun. Oh, bul apa? Sing dipangan bongkote ya, sing dipangan bongkote tapi sing teng pucuke yuk gue, ngerti apa orang gue yuk gue? Sing dipangan bongkote. Sing pucuk ke kerjaan kena orang tertipu ya. Jadi nyong langsung menyerah baik lah. Menyerah baik nyong. Sing dipangan bongkote sing teng pucuk ke kue jenengane rokok ber. Iya rokok jadi rokok ya. Rokok pokok ke. Ya wes lah sing nyong becapean gue kendil. Rokok apa sing paling murah? Yuh weh, jajal. Ya rokok sajen. Nah rokok itu sakit bentuk telung punduk. Rokok sajen. Salah, coba deh. Banjur. Rokok ganja ratu. Gari jaluk ora tumpuk. Kapan lagi Anda bisa merasakan rokok senikmat rokok cap ganja ratu? Gari jaluk ora tuku. Tidak akan pernah rugi kalau Anda selalu mengkonsumsi ganja ratu. Karena apa? Yang pertama, jika semua rokok yang ada di pasaran menyebabkan kanker, ganja ratu justru diramu sebagai solusi bagi penyakit kanker. Ya, Anda akan terbebas dari kanker kantong kering. Bayangkan, kalau selama satu hari Anda bisa menyisihkan uang 5.000 perak lantaran mengkonsumsi rokok cap ganja ratu, garing jaluk ora tuku, sebulan berarti 1.000. Bahkan kalau Anda juga memerintahkan anak-anak Anda untuk mengkonsumsi rokok cap ganja ratu, duitnya dikumpulna 10 tahun bisa gawe pabrik rokok. Rokok cap ganja ratu berisi mbako-mbako pilihan yang memberi cita rasa tersendiri bagi para konsumen. Komposisi rokok cap ganja ratu, mbako balu, mbako satun, mbako mariah, dan mbako sia. Makanya, buruan dapatkan rokok cap ganja ratu di beberapa distributor yang kami tunjuk. Anda bisa memperoleh rokok cap ganja ratu dari jaluk ora tuku di barang gawean, nanggulai tangane sing lagi nganak-nak bungan utawa selamatan, atau bahkan kalau profesi Anda sebagai preman tukang palak, kami sediakan tempat-tempat strategis. Pasar, terminal, stasiun utawa nang ngarep sekolahan STM, dijamin modal celurit langsung lentar. Tapi perhatian, rokok cap ganja ratu juga memiliki efek samping yang harus diperhatikan. Sebelum Anda malak rokok cap ganja ratu, sebaiknya Anda meminta korban menunjukkan KTP. Nah, kalau di KTP status korban adalah marinir, tentara, atau polisi, mending batalkan saja niat Anda untuk malak rokok ganja ratu. Marinir dipalak gajul mumbul wembul. Apas? Rokok cap ganja ratu dari jaluk ora tuku. Pria punya seler. Tok wis. Udah nuli utang. Curanmor ke menghadirkan parodi iklan intine kurunggo glepean. Ayo bye.